dengan tersebut, wayarju berharap, bahkan memiliki rasa takut kepada tandingan-tandingan tadi, sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut asyirku billah, menyekutukan Allah. Dan inilah suatu ibadah atau suatu perbuatan yang akan membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat, asyirku billah. Oleh sebab itu dakwah para nabi dan para rasul yang pertama adalah yungziru anisyirki, mengingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan. Ini dakwahnya para al-anbiya, dakwahnya para nabi, mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, karena asyirku billah akan membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah as-sihru, adalah amalan atau perbuatan-perbuatan sihir. Ini yang akan membinasakan manusia, as-sihru. Dan yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati haramallah illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan illa kecuali bilhaq, dengan alasan yang benar. Jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali dengan alasan yang benar, illa bilhaq ay bi fi'lin mujibin lil qatl, itu tatkala orang tersebut dia melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan orang tersebut dibunuh. Contohnya kata Nabi, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Seorang mukmin, seorang muslim membunuh saudaranya, maka apa hukumannya? Al-qisas, dibalas. Maka saat itu boleh untuk dibunuh. Hanya saja yang melakukan had hukuman tersebut adalah waliul amr, bukan individu manusia. Kemudian yang ketiga atau yang keempat amalan yang akan membinasakan adalah wa aklur riba, dan memakan harta riba. Memakan harta riba, ini akan membinasakan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah wa aklu malil yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Memakan hartanya anak yatim, yang dimaksud al yatim, anak, dikatakan anak yatim, yaitu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, anak yang meninggal abuhu, bapaknya, wa huwa dunal bulugh, dan anak itu belum baligh, anak itu belum baligh, sudah ditinggal mati oleh bapaknya, maka anak tersebut disebut dengan al yatim, anak yatim. Maka harta yang dimiliki anak yatim tersebut tidak boleh untuk dimakan, artinya diambil dengan cara zalim. Kemudian yang berikutnya wa tawalli yaumaz zahf, yang berikutnya adalah at-tawalli. Apa itu arti at-tawalli? Adalah al-idbar min wujuhil kufar waqtal qital, yaitu melarikan diri di hari peperangan. Sedang perang melawan orang-orang kufar, ternyata orang tersebut apa? Melarikan diri, mundur secara diam-diam, melarikan diri. Ini termasuk dosa besar yang akan membinasakan seorang hamba, itu berbaling dari orang-orang kufar tatkala sedang berperang. Kemudian yang berikutnya adalah waqadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, yaitu al-qadfu yang dimaksud al-qadhfu adalah ramyuhunna bizina, itu menuduh seorang wanita al-muhsanat. Muhsanat adalah orang yang menjaga dirinya dituduh dengan berzina. Ya, al-ghafilat al-mu'minat dituduh berzina, melakukan perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, padahal dia adalah al-mu'minat, seorang yang beriman kepada Allah. Yang menuduh seorang yang menjaga dirinya, seorang wanita yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, menjaga dirinya dituduh dengan tuduhan yang keji, dengan tuduhan zina atau melakukan perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Ini diantara perbuatan amalan yang akan membinasakan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya qala rahimahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadith. Makna secara garis besar terkait hadith yang sedang kita baca. Ya'muru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi an sab'i jara'im muhlikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya, memerintahkan untuk menjauhi 7 kejahatan-kejahatan yang akan membinasakan. Ini merupakan bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya, sehingga mengingatkan, mengajak umatnya untuk menjauhi as-sab'a al-jara'im, 7 perkara yang itu merupakan kejahatan yang akan membinasakan seorang hamba tatkala dilakukan atau dikerjakan oleh seorang hamba. Walamma su'ila anha mahi, tatkala Nabi ditanya tentang 7 perkara yang membinasakan tersebut, apa itu? Bayyanaha bi annaha asyirku billah. Maka Nabi menjelaskan 7 perkara yang membinasakan tersebut adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Bitikhadil andadi lahu min ayyi syaklin kanat, itu dengan mengambil atau menjadikan anda tandingan-tandingan untuk Allah di dalam menjalankan ibadah. Min ayyi syaklin kanat, apapun bentuknya, baik yang dijadikan tandingan itu bentuknya berhala, bentuknya kuburan orang-orang saleh, bentuknya bebatuan, bentuknya pepohonan, maka ini semua mamnu'un, ini semua adalah dilarang dan termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa bada'a bisyirki, maka Nabi memulai dengan menyebutkan kesyirikan. Tatkala Nabi SAW menyebutkan 7 perkara yang membinasakan, Nabi memulai bisyirki. Perkara yang membinasakan adalah menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, li annahu a'zamu dzunub, sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar. Ini kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman, Nabi menyatakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah suatu kezaliman yang sangat-sangat besar. Tatkala Nabi SAW ditanya, ayu dzambin a'zam, qala asyirku billah, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wa qatli nafsil lati mana Allahu min qatliha illa bi musawwighin syar'iyyin. Kemudian yang berikutnya adalah membunuh jiwa yang Allah larang untuk dibunuhnya, kecuali di sana adanya musawwirin syar'iyyin, musawwir sesuatu yang memalingkan yang tadinya enggak boleh menjadi boleh. Ya, sesuatu yang memalingkan dan syar'i benar, ini baru boleh. Ya, baru diperbolehkan membunuh jiwa tersebut karena adanya musawwir yang syar'i. Contohnya tadi an-nafsu binafsi, ya, jiwa dibalas dengan jiwa. Dia membunuh seorang mukmin maka dibalas kisos. Ya. Wa tanawulur riba bi aklin aw bi ghairihi min wujuhil intifa'. Yang berikutnya adalah dia bermuamalah dengan harta riba, menggunakan harta riba, baik bentuknya bi aklin dengan memakannya, orang tersebut sengaja memakan harta riba tersebut, aw bi ghairihi atau yang lainnya, min wujuhil intifa', dengan bentuk mengambil manfaat dari harta riba tersebut, dari harta hasil riba tersebut, baik oleh orang tersebut dimakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi yang di situ bisa mengambil manfaat dari harta riba tersebut. Ini tidak boleh. Dan ini termasuk perbuatan yang akan membinasakan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah wa ta'addi 'ala malil tiflil lati mata abuh. Yang berikutnya adalah at-ta'addi. At-ta'addi itu artinya melampaui batas atau mendolimi. Mendolimi harta anak kecil yang telah ditinggal mati oleh bapaknya. Harta anak yatim, ya. Diambil, dimanfaatkan dengan cara zulmun, dengan cara zalim, ya. Maka ini tidak boleh. Dan tatkala dilakukan oleh seorang hamba, ini termasuk perbuatan yang akan membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah wal firar minal ma'rakati ma'al kufar. Al firar itu melarikan diri, melarikan diri dari peperangan tatkala sedang menghadapi orang-orang kufar, sedang berlangsung pertempuran dengan orang-orang kufar tanpa diperintahkan untuk mundur. Orang ini melarikan diri, ingin menyelamatkan diri, lari dari medan pertempuran. Ini termasuk dosa besar dan yang akan membinasakan oleh seorang hamba. Kemudian yang berikutnya adalah waramyul jara'im, al-jara'ir, al-hara'ir, al-afifat biz-zina, yaitu menuduh al-hara'iril afifat, wanita yang menjaga diri, wanita yang menjaga kehormatannya, dia tuduh biz-zina, dengan tuduhan zina tanpa mendatangkan syuhada, tanpa mendatangkan saksi, hanya sekedar tuduhan. Maka tatkala mau mengatakan si fulan berzina, harus didatangkan arba'atu syuhada, harus didatangkan empat saksi dan keempat-empatnya melihat bareng. Ya. Kalau hanya tuduhan tanpa ada bukti, maka barakallahu fikum, ini termasuk perbuatan yang akan membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka di sini barakallahu fikum menunjukkan betapa mulianya kehormatan seorang hamba. Kehormatan seorang mukmin ini sangat mulia, harus dijaga. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat yang jelek pada seorang mukmin. Kata Nabi, bihasbi mri'in minasyar an yahkirahu akhahu muslim. Cukup seorang dikatakan orang yang jelek akhlaknya, orang yang jelek muamalahnya. Kapan? Tatkala orang tersebut suka merendahkan saudara muslim, merendahkan, menjatuhkan kehormatan saudara muslim, Orang yang seperti ini kata Nabi sudah bisa dikatakan orang ini adalah syar, sangat jelek akhlaknya. Kapan? Tatkala an yahkirahu akhah muslim, suka merendahkan, suka menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Apalagi tatkala dia menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa burhan, tanpa adanya bukti, ya, tanpa adanya nam, itu bukti yang menunjukkan bahwasanya saudaranya melakukan hal-hal yang dituduhkan. Bagaimana kalau dia menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang buhtan? Tuduhan-tuduhan yang buhtan itu tuduhan-tuduhan yang dusta. Saudaranya dituduh melakukan hal seperti ini, padahal tidak. Saudaranya dituduh melakukan perbuatan seperti itu adalah tidak. Maka hati-hati. Ahlus sunnah sangat menghormati dan sangat memuliakan kehormatan seorang muslim. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, wajhu syiakil hadis fi babis sihri. Sisi kecocokan hadis yang sedang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab sihir. Dari sisi mana kecocokannya? Kata beliau, ana fihi dalilan ala tahrimi sihri wa atibaruhu minal qabairi al muhliqah. Sesungguhnya fihi dalam hadis ini terdapat dalil. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang haramnya sihir. Wa atibaruhu minal qabair, dan termasuk dosa-dosa besar yang akan membinasakan. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim, tatkala dia mempelajari ilmu sihir atau mengamalkannya, berarti dia telah terjatuh kepada al-kabair al-muhlikah, dosa-dosa besar yang akan membinasakan orang tersebut. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan as-sihru, karena ini adalah merupakan amalus syayatin, merupakan perbuatan syayatin. Kemudian yang berikutnya, mayustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama, tahrimu syirki, wa annahu huwa akbarul kabair wa a'zamu dzunub. Faedah yang pertama, tahrimu syirki, haramnya kesyirikan. Wa annahu huwa akbarul kabair, dan sesungguhnya syirik merupakan akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah asyirku, ya, adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu dzunub, merupakan perbuatan dosa yang paling besar, yaitu asyirku. Faedah yang kedua, tahrimus sihri, wa anahu minal kabairi al muhlikati wa min nawaqidil Islam. Faedah yang kedua, tahrimus sihri, haramnya sihir. Bahwasanya sihir merupakan minal kabair, merupakan dosa-dosa besar, al muhlikah, yang akan membinasakan. Wa min nawaqidil Islam, dan termasuk pembatal-pembatal keislaman. Jadi termasuk pembatal keislaman adalah as-sihru. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Ya. Dalam pembatal keislaman beliau menyebutkan diantaranya adalah as-sihru. Faedah yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bi ghairi haqq, haramnya membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, inilah yajuz, haram, tidak boleh. Faedah yang keempat, faedah yang keempat, kata Syekh, jawazu qatli nafsi idza kana bihaqq ka qisasi waridati wazina ba'da ihsan. Bolehnya membunuh jiwa idza kana bihaqq, apabila memiliki alasan yang benar. Apa itu diantara alasan yang benar? Contohnya kal qisas, karena dikisos, dibalas. Seorang membunuh saudaranya, maka hukumannya dalam Islam qisas. Waridah yang berikutnya aridah, orang yang murtad, keluar dari Islam. Setelah diberi nikmat oleh Allah dengan berpegang teguh dengan Islam, setelah itu dia murtad, kembali kufur. Kemudian wazina ba'da ihsan, melakukan perbuatan zina setelah ihsan, setelah dia menikah dengan cara yang syar'i. Setelah menikah dengan cara yang syar'i, ternyata dia melakukan perbuatan az-zina, maka diantara hukumannya adalah dengan cara dirajam, dilempari dengan batu hatta yamut, sampai dia mati sebagai hukuman. Kemudian faedah yang kelima, tahrimur riba wa azimi khatarihi, haramnya perbuatan riba. Yang namanya perbuatan riba itu haram dan bahayanya sangat besar. Di antara bahaya perbuatan riba yang pertama tadi, akan membinasakan pelakunya, akan binasa di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, akan mahful barakat, akan menghilangkan barokah pada harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Dikarenakan yang namanya perbuatan maksiat, di antara dharornya kata para ulama, bahaya perbuatan maksiat adalah apa? Diangkatnya barokah. Bisa barokah dari harta diangkat, barokah dari umur diangkat, barokah dari waktu diangkat, dan seterusnya. Sehingga kata para ulama, di antara bahayanya perbuatan riba akan menjadikan sebab Allah mengangkat barokah pada harta atau usaha seorang hamba. Faedah yang keenam, tahrimul i'tida'i ala malil aitam, haramnya al-i'tida', melampaui batas, berbuat zalim terhadap harta anak-anak yatim. Terhadap harta anak-anak yatim, maka tidak boleh mendzalimi dengan cara mengambil tanpa hujjah, alasan yang benar. Kemudian yang ketujuh, tahrimul firari minaz zahf, haramnya lari dari peperangan, melarikan diri karena takut menghadapi musuh dari peperangan, ini haram, bahkan termasuk perkara yang membinasakan. Nah, terus bagaimana? Yang diperintahkan adalah untuk bersabar, ya. As-sabirina fid dharai wal ba'sa wal ba's, ya. Itu apa? Berusaha untuk bersabar tatkala sedang menghadapi kesulitan. Bersabar tatkala sedang menghadapi berbagai macam ujian di dalam peperangan, jangan terus lari, melarikan diri dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahrimul qadfi bizina wal liwat, haramnya al qadf, itu menuduh seorang mukmin atau mukminat yang baik, yang salihat, yang afifat, yang menjaga, dengan tuduhan zina atau dengan tuduhan al liwat. Maka ini haram, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, anna qadfal kafiri laisa minal kabair, ana qadzfal kafir laisa minal kabair. Sesungguhnya menuduh orang kafir ini bukan termasuk dosa besar. Wallahu alam, saya kurang paham apa yang dimaukan dari kalimat Syekh di sini, ya. Yang jelas intinya di sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari apa yang diterangkan oleh Syekh tentang mulianya kehormatan seorang mukmin, maka tidak boleh kehormatan seorang mukmin dijatuhkan tanpa adanya barahin, tanpa adanya bukti-bukti yang qawiyah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, wa an Jundub marfu'a. Dan dari Jundub marfu'a. Marfu' artinya hadis tersebut sampai kepada Nabi. Beliau mengatakan haddus sahiri darbuhu bisyaif. Hukuman sahir. Sahir orang yang melakukan sihir. Darbuhu bisyaif. Dipenggal dengan pedang. Itu dibunuh, dipenggal lehernya dengan pedang. Ini hukuman as-sahir orang yang melakukan sihir. Hanya saja yang melakukan hukuman seperti ini adalah waliyul amr. Kembalinya kepada penguasa, bukan kepada masyarakat, masing-masing masyarakat, individu, golongan, kelompok, bukan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala as-sahihu annahu mauquf. Dan beliau mengatakan Imam Tirmidzi yang benar bahwasanya hadis tersebut adalah hadis al-mauquf. Ya, apa itu hadis mauquf? Hadis mauquf adalah hadis yang udhifa ila sahabah. Hadis yang disandarkan kepada sahabat itu adalah mauquf. Ini hukuman bagi orang yang melakukan sihir itu haddus sahir ay uqubatuhu. Artinya adalah hukuman bagi orang yang sahir melakukan sihir. Darbuhu bisayf ay qatluhu. Ya. Qatluhu itu dibunuh dengan pedang. Bunuh dengan pedang, dipenggal lehernya. Ini hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Karena sihir di sana dzararnya sangatlah banyak. Madarat-madarat dari sihir, kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan dari sihir sangatlah banyak. Sehingga syariat ini memerintahkan hukuman bagi orang yang melakukan sihir adalah darbuhu bisyaif, qatluhu bisyaif. Membunuh dengan pedang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat.